Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita setiap ba'dal maghrib ya, kita selingi dengan kajian tematik ya. Yang mestinya malam ini pelajaran tafsir. Namun kita selingi dengan kajian tematik untuk kembali mendorong kesemangatan kita, kesungguhan kita di dalam thalabul ilmi. Nah, sebelum ana memulai apa yang akan disampaikan, ada satu pertanyaan yang nah, silahkan antum menjawab. Pertanyaan tersebut, sebutkan beberapa nama-nama para ulama, baik yang sudah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salafiyun, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Nah, Indaman, Indal Kibar, dari yang tua dulu, kemudian yang muda, kemudian talabah nanti, santri. Fadhol Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Ahsan. Syekh Ahmad. Syekh Ahmad apa Muhammad? Hah? Syekh Muhammad Hafidz Al-Hakami. Taib. Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Ahsan. Siapa lagi? Sudah meninggal atau masih hidup? Naam, rahimahullah. Yang lain? Ah, fadhal. Hah? Naam, ulama-ulama yang zaman sekarang ya. Naam, kalau ulama dari zaman dulu banyak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik ya. Sufyan Tsauri, Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ahsan. Yang lain yang sudah meninggal. Syekh Nasiruddin Al-Albani. Naam. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Yang lain. Ahsan, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Yang lain. Hah? Tafadhol. Naam, Syekh Syekh Abdul Aziz ya. Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Yang lain? Hah? Yang sudah meninggal dulu? Yang sudah meninggal dulu? Naam. Syekh Yahya An-Najmi rahimahullah. Masih hidup atau sudah meninggal? Hah? Hah? Nah. Baik. Al-Syeikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yang tiap malam atau setiap pelajaran tafsir ya. Nah, kita sebut namanya. Sekarang yang sudah yang masih hidup. Nah, Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Nah. Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullahu taala. Nah. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Yang lain. Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Banyak ya. Nah, Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari. Siapa? Syekh Muhammad Ghalib bin Ghalib ya. Nah. Yang lain banyak ya. Nah, taib. Di antara nama-nama tersebut yang tidak atau belum kita sebutkan semuanya. Nah, di situ ada nama Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Nah. Dan ada baiknya pada malam hari ini kita akan membaca tentang sekilas ya. Aktivitas keseharian beliau. Asy-Syaikh Muqbil hafizahullahu taala. Dan bagaimana ya, beliau memanfaatkan waktu atau memanage waktunya ya. Dari waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau rahimahullahu taala. Nah. Sehingga ini akan menjadi naam pegangan bagi kita ya. Dan sebagai tambahan ilmu bagi kita bagaimana para ulama ya, mereka memanfaatkan ya, anugerah waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Minimalnya kita tahu bagaimana sih aktivitas para ulama ya. Dengan kita mengetahui aktivitas mereka, keseharian mereka, mudah-mudahan memotivasi kita. Naam, mendorong kita untuk semakin semangat dan bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, belajar agama. Dan semakin semangat dan bersungguh-sungguh ya untuk istiqomah di atas naam manhaj ini. Baik. Yang mana akan kita ambil ya pembahasan ini dari tulisan tentang tanya jawab bersama beliau ya. Rahimahullahu taala yang dinukil dari kitab Ghoratul Asyritah. Nah. Gharatul Asyrotah jilid 1 halaman 472 sampai 473. Nah. Taib. As-su'al, pertanyaan, yaitu pertanyaan ditujukan kepada Syekh Muqbil hafizahullahu taala. Qala sa'il, berkata penanya, nuridu nubzatan kaifa tunazzim waqtaka fi talabil ilmi wa mata yakunu bahthuk. Kami ingin mengetahui sekilas, nah, bagaimana engkau memanage waktu Anda, atau bagaimana Anda memanage waktu Anda di dalam talabul ilmi, ya, dan kapan, ya, Anda melakukan bahas. Nah, apa itu bahas? Nah, itu membahas suatu masalah, ya, buka ini, buka kitab ini, buka kitab itu, ditulis pembahasannya. Nah, ya, bahas sehingga muncullah nanti sebuah kitab atau sebuah risalah, ya, baik naam dicetak ataupun tidak. Bagaimana Anda memanage waktu Anda dalam talabul ilmi dan kapan Anda melakukan bahas? Al-jawab, Syekh Muqbil rahimahullahu taala menjawab sendiri. Nah, bagaimana beliau memanage waktunya untuk talabul ilmi, ya, dan bagaimana beliau melakukan bahas? Beliau mengatakan, amma fil waqtil hadir fa ba'da salatil fajri uraji'u li ikhwani buhusahum allati yuriduna nashraha. Nah, adapun sekarang, itu di waktu sekarang, berarti di waktu beliau mengeluarkan ucapan ini, ya, di hari-hari itu. Nah, adapun waktu sekarang, maka setelah sholat subuh, ya, aku memurojaah atau meneliti, ya, naam, bahas-bahas yang dilakukan oleh saudara-saudaraku. Ya. Aku meneliti risalah-risalah hasil bahas, ya, saudara-saudaraku yang mereka ingin menyebarkan risalah tersebut, ingin menyebarkan tulisan tersebut. Jadi murid-murid beliau rahimahullahu taala yang sudah mumpuni dalam keilmuan, ya, para mustafid, ya, para mustafidun. mereka untuk mengokohkan keilmuan mereka, melakukan bahas atau menulis sebuah karya tulis, ya, risalah tentang pembahasan ini dan itu. Ada yang pembahasan khusus ini, khusus fikih, khusus akidah. Nah, yang kemudian mereka ingin mencetaknya. Nah, kemudian disebarkan. Sebelum naik cetak, ya, mereka meminta kepada Syekh Muqbil rahimahullahu taala untuk meneliti dulu tulisannya, ya. Khawatir ada yang keliru, ada yang salah, ada yang harus diluruskan, ya. Diteliti. Nah, oleh beliau rahimahullahu taala, ya. Kemudian setelah itu biasanya beliau memberi apa namanya? Hah? Muqaddimah, pendahuluan. Nah. Baik. Untuk merekomendasi risalah tersebut atau buku tersebut yang kemudian naik cetak. Baik, jadi ini beliau lakukan ba'da subuh. Nah, memurojaah hasil bahas naam murid-muridnya. Ya. Kemudian wa qabla tulu'i syamsi biqalilin adhabu ila makanin khalin fihi wa ajri qalilan min ajli i'adatin nasyat. Dan sebelum terbitnya matahari, ya, biqalil, nah, sesaat sebelum terbitnya matahari, ya, kan ada jeda ya, nah, dari waktu subuh, kemudian habis subuh beliau murojaah dan meneliti hasil karya murid-murid beliau, dan sesaat sebelum terbitnya matahari, ya, beliau sudahi na'am kegiatan itu. Kemudian kata beliau, azhabu ila makanin, ya, sesaat sebelum terbitnya matahari aku pergi ke suatu tempat yang kosong. Nah, kemudian aku melakukan jalan-jalan. Nah, wa ajri qalilan. Nah, aku melakukan gerakan atau jalan-jalan. Nah, sebentar, ya. Nah, min ajli i'adatin nasyat, ya. Agar supaya untuk mengembalikan nasyat, mengembalikan kesemangatan, ya. Habis murojaah kan sepaneng biasanya, ya. Nah, meneliti, membaca, ya. Nah, kemudian beliau setelah itu pergi ke suatu tempat yang kosong, ya, walalam ruangan atau apa outdoor, walalam. Kemudian beliau di situ melakukan gerakan-gerakan ringan, ya, jalan-jalan kecil untuk mengembalikan kesemangatan. Nah, ya. Nah, wa ba'da tulu'i syamsi, kemudian setelah terbitnya matahari, ya, biqalil atau sesaat setelah terbitnya matahari, naqra'u fi sahihil musnad mimma laisa fi sahihain. Maka kami, ya, membaca kitab as-sahihul musnad mimma laisa fi sahihain. Membaca kitab yang judulnya as-sahihul musnad mimma laisa fi sahihain, yaitu hadis-hadis atau sanad-sanad yang sahih yang tidak masuk dalam sahihain, yang tidak masuk dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dan kitab ini karya beliau sendiri, ya. Beliau punya kitab bagus, ya. Judulnya As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Nah, baik. Yang isinya adalah hadis-hadis yang sahih yang tidak termuat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, jadi hadis-hadis yang ada dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan ini, Sunan itu, dan hadis-hadis yang ada di kitab-kitab Masanid, ya, Musnad Ahmad dan yang lainnya, hadis-hadis yang sahih, ya, beliau kumpulkan. Nah, yang tidak terdapat dalam sahihain, ya, beliau kumpulkan dalam suatu kitab. Nah, taib. Ya, kalau enggak salah 2 jilid, ya, kitab As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Kemudian setelah itu muncul lagi kitab Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain, juga karya beliau. Hanya saja bedanya, kalau kitab As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain itu berdasarkan perawi. Nah, ya, misalkan Musnad Abu Hurairah. Nah, jadi hadis-hadisnya Abu Hurairah semua di situ. Nah, adapun kitab Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain itu sudah disusun berdasarkan apa ini? Bab-bab, ya. Bab ini, bab itu, ya, tersusun. Nah. Taib, tidak berdasarkan perawi atau sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah. Tetapi berdasarkan pembahasan bab-bab, ya. Dan kurang lebih kalau Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain kurang lebihnya 5 juz kalau enggak salah. Atau 5 jilid, ya, 5 jilid. Beliau setelah terbitnya matahari membaca kitab ini. Ya. Nah. Kemudian apa yang beliau lakukan setelah membaca kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain, ya. Itu beliau membaca dengan murid-muridnya. Summa natawajjahu ilal maktabati lil bahthi ila adzanil zuhri. Kemudian kami beranjak ke maktabah. Setelah itu, setelah selesai pelajaran Naam, as-sahihul musnad mimma laisa fi sahihain, beliau berangkat ke perpustakaan. Nah, beliau menuju ke perpustakaan lil bahsi, untuk melakukan bahas. Ya. Untuk melakukan bahas. Ya. Ila adzan dzuhri, sampai kapan? Sampai adzan dzuhur. Sampai adzan zuhur. Nah, ini yang beliau lakukan dari setiap ba'da subuh sampai zuhur. Nah, kalau kita kira-kira apa yang kita lakukan dari setiap ba'da subuh sampai zuhur? Nah, ba'da subuh naum. Taib. Al-muhim, antum lebih tahu ya, dengan aktivitas antum sehari-hari. Ya. Kita lanjutkan. Wa ba'da adzanil zuhri nadrusu fi tafsir Ibn Katsir. Dan setelah adzan zuhur, ya, nah setelah adzan zuhur, maksudnya setelah adzan kemudian sholat, ya, sholat zuhur berjamaah kemudian sholat sunnah, ya. Setelah itu kami membaca kitab tafsir Ibn Katsir. Nah, kitab yang paling bagus ya dalam pembahasan tafsir. Ya. Kitab ini, tafsir Ibn Katsir. Nah, jadi ini pelajaran yang beliau baca setelah sholat duhur. Ya. Kajian tafsir Ibn Katsir. Nah, setiap hari berarti, setelah ba'da duhur. Wa syai'un minal imla awil khat. Dan selain pelajaran tafsir Ibn Katsir, juga beliau membaca atau mengajarkan pelajaran imla atau khat. Ya. Beliau mengajarkan sedikit tentang imla dan atau khat. Nah, pelajaran imla atau pelajaran khat. Baik, kemudian wa ba'da adzanil zuhri wal ghadai al-qailulah lazimah. Nah. Dan setelah azan duhur, ya, dan setelah makan siang, ya, berarti sudah selesai kajian. Ya, sudah selesai kajian, kemudian makan siang, ya. Naam, al-qailulah. Beliau melakukan al-qailulah. Apa itu qailulah? Istirahat siang. Nah, dan ini faedahnya besar ya. Nah, istirahat siang. Dan istirahat siang tidak harus tidur ya. Nah, tidak harus tidur, tapi istirahat. Nah. Dan kalau dengan tidur akan didapatkan istirahat yang maksimal, maka itu lebih lebih dianjurkan. Nah, agar supaya ketika bangun lebih semangat lagi. Nah, beliau melakukan qailulah setelah makan siang. Dan ini kata beliau lazimah. Dan ini harus. Ya. Istirahat siang itu harus. Nah. Qilu fa'ina syaitan la taqilu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istirahat sianglah kalian. Karena sesungguhnya syaitan tidak istirahat siang. Ya. Nah. Jadi teringat ini. Kisah apa? Hah? Seorang yang naam rada sombong ya, merasa dekat dan kenal dengan salah seorang syekh ya. Ana lupa ceritanya syekh siapa. Jadi ana kenal dengan syekh ini. Nah, merasa sangat dekat dan akrab dengan salah seorang syekh ahlu sunnah ya, ana kenal sekali. Nah, ya, kalaupun sekarang ana telepon pasti diangkat gitu ya. Nah, dan pasti beliau tahu ana. Nah, wah, akhirnya dia membuktikan ya. Dia membuktikan, ayo kita telpon syekh ini. Nah, pasti dia kenal saya ya, pasti diangkat telpon saya. Udah telpon, nah benar diangkat. Nah, ya, kemudian orang ini berkata, ya syekh, antum kenal saya? Nah, baik, kata syekhnya apa? Nah, Anta syaitan. Kamu syaitan. Karena syaitan itu kailulah. Ini waktunya istirahat siang. Nah, dan kamu tidak kailulah. Ya. Allah musta'an. Ini akibat apa ini sifat sombong ya. Nah, merasa paling dekat dengan Syekh, merasa paling dikenal oleh Syekh ya. Nah, Allah musta'an. Baik, kita lanjutkan. Setelah azan duhur atau setelah makan siang, ya, beliau qailulah melakukan istirahat siang dan ini harus kata beliau. Nah, ya, harus. Karena ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qilu fa inna syaitan la taqilu. Istirahat sianglah kalian karena sesungguhnya syaitan tidak istirahat siang. Fa idza lam aqil la astati wa an adrus. Kalau aku tidak melakukan qailulah istirahat siang, ya, maka aku enggak bisa belajar. Nah, nanti enggak bisa belajar. Ya. Fa astarihu qalilan minal waqti ila waqtil asri. Maka aku istirahat sebentar, ya. Istirahat dari kegiatan, baik dengan tidur atau yang lainnya. Istirahat sebentar, ya. Naam, dari waktu yang ada ila waqtil asr, sampai waktu asar. Ya. Jadi setelah makan siang, nah beliau istirahat sampai masuknya waktu asar. Ya. Baik. Ini yang beliau lakukan dari ba'da zuhur sampai asar. Kemudian sekarang dari waktu asar atau setelah asar atau sebelum asar, thumma ilal masjid. Kemudian setelah masuk waktu asar, beliau pergi ke masjid atau berangkat ke masjid. Wa ba'daha dar sahihil Bukhari, dan setelah salat asar, ya. Naam, beliau mengajarkan kitab Sahihul Bukhari kepada talabahnya, murid-muridnya. Jadi pelajaran ba'da asar itu adalah pelajaran Sahih Bukhari. Nah, ثُمَّ بَعْدَهُ دَرْسٌ لِبَعْدِ إِخْوَانِنَا فِي بْنِ أَقِيلِ. Kemudian setelah Sahih Bukhari, ada pelajaran untuk sebagian saudara-saudara kami. Ya, berarti ini pelajaran khusus ya. Kalau yang Sahih Bukhari tadi, ba'da asr itu pelajaran umum semuanya. Kemudian setelah itu ada pelajaran khusus. Nah, yaitu pelajaran Ibn Aqil. Nah, ya, Syarah Ibn Aqil, Syarah Alfiyah Ibn Malik. Nah, kitab apa itu? Hah? Kitab fikih, akidah. Kitab apa? Hah? Apa? Nahwu Ahsan. Nah, baik. Kemudian wa ba'da darsi biqadri sa'atin, ya, rahah ila anta ghurubasy syams. Nah. Dan setelah pelajaran tadi, setelah pelajaran khusus Ibnu Aqil, ya, Syarah Ibnu Aqil. Naam, kurang lebih 1 jam, ya, beliau istirahat. Nah. Kurang lebih sejam, naam, beliau istirahat sampai tenggelamnya matahari. Ya. Jadi ba'da asar Sahih Bukhari pelajaran umum, kemudian pelajaran khusus Ibnu Aqil, setelah itu istirahat, ya, kurang lebih sejam, ya, sampai masuk waktu maghrib, sampai terbenamnya matahari. Tsummal wudu, kemudian setelah masuknya waktu maghrib beliau berwudu. Tsumma ilal masjid, kemudian beliau berangkat ke masjid lagi. Nah, untuk sholat maghrib secara berjamaah. Wa ba'da salatil maghrib darsun fi sahih Muslim, dan setelah selesai salat maghrib, ya, ada pelajaran sahih Muslim. Jadi dars ba'da maghrib seperti ini, beliau mengkaji sahih Muslim. Ini pelajaran umum, semuanya harus ikut, ya. Nah, pelajaran sahih Muslim. Wa ba'da salatil isya, dan ini pelajaran sahih Muslim sampai salat isya ya, sampai masuknya waktu isya. Wa ba'da salatil isya darsun fis sunnah li Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Dan setelah salat isya ada juga pelajaran lagi, yaitu pelajaran kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ya. Karya putranya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Nah, itu karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nah, ini dibaca setelah selesai salat isya. Baik. Berarti dari sini kita tahu bahwasanya setiap ba'da salat ada pelajaran. Ya. Setiap ba'da salat ada pelajaran. Kecuali salat subuh. Nah. Jadi ba'da maghrib, ba'da zuhur, pelajaran apa tadi? Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian, na'am, ba'da asar sahih Bukhari. Ba'da maghrib sahih Muslim. Ba'da isya kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kemudian, ammal bahtsul ladzi abhasu fihi al-an fahuwa mustadrak al-hakim. Adapun bahas yang sekarang sedang aku lakukan, nah, adalah beliau sedang membahas kitab Mustadrak al-Hakim. Kitab Mustadrak al-Hakim. Nah, wa ana ala washkil intiha minhu, dan aku hampir selesai dari pembahasan ini. Ya. Faqad tatabba'tul ahadits allati sahhahaha al-Hakim wa fiha kalamun aw wahmul Hakim fi qawlihi sahihun ala syarti syahihain aw sahihun ala syarti Muslim. Nah, fa ana atatabba'u hadza wa a'tabiruhu wahman min awhamil Hakim la min awhamiz Dzahabi rahimahullahu taala. Apa yang boleh lakukan terhadap kitab Mustadrak al-Hakim? Beliau sebutkan di sini. Nah, aku meneliti hadis-hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, yang di dalamnya ada ucapan beliau ya, atau di dalamnya ada kekeliruan dari beliau, dari Imam Hakim. Nah, itu kekeliruan beliau dalam mengucapkan hadis ini sahih ya, sesuai dengan syarat sahih Bukhari, sesuai dengan syarat sahihain, yaitu sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi beliau teliti apakah benar hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ya, karena Imam Bukhari itu memiliki syarat-syarat na'am dikatakan hadis sahih. Demikian pula Imam Muslim memiliki syarat-syarat dikatakan hadis sahih. Nah, Imam Bukhari rahimahullahu taala na'am menyebutkan hadis-hadis yang ada dalam kitab sahih Bukhari-nya ya, sesuai dengan syarat-syarat yang beliau na'am tetapkan. Demikian pula Imam Muslim ya, punya syarat-syarat hadis yang beliau bawakan di kitab sahih Muslim. Baik. Dan Asy-Syamukbir rahimahullahu taala meneliti ucapan Imam Hakim terhadap sebuah hadis yang Imam Hakim tersebut menyebutkan hadis ini sahih na'am sesuai dengan syarat sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ini benar enggak? Nah, kalau tidak benar, beliau luruskan. Nah, ya. Na'am. Aw sahih ala syarti Muslim. Atau ucapan Imam Hakim ya, hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Nah. Jadi ini yang beliau teliti, ya. Ucapan ini benar atau tidak? Fa ana atatabba'u hadza, aku meneliti ucapan-ucapan Imam Hakim yang seperti ini. Wa atabiruhu wahman min awhamil Hakim, dan aku menganggapnya ya, ini waham, kesalahan dari kesalahan-kesalahan Imam Hakim. Ya. Beliau menyebutkan hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Nah. Taib. Syamukbil ketika mendapati kesalahan ucapan ini ya, yang tidak sesuai dengan syarat Bukhari Muslim atau tidak sesuai dengan syarat Muslim, maka beliau menganggapnya sebagai kesalahan dari Imam Hakim. Ya. La min awhami Dzahabi, beliau tidak menganggap dari kesalahan Imam Dzahabi rahimahullahu taala, tetapi menganggap dari kesalahan Al Hakim. Ya. Taib. Ini dalam pembahasan hadis ya. Nah, ini bahas yang sedang beliau lakukan di saat itu dan hampir selesai waktu itu. Kalau sekarang mungkin sudah selesai ya. Wa amalu kadzalika fi ahadits mu'alla dhahiru hasihah. Juga aku sedang membahas ya. Naam, suatu pembahasan yang temanya ahadits mu'alla dhahiru hasihah. Hadis-hadis yang ada padanya kecacatan ya. Yang zahirnya sahih. Nah, hadis ini zahirnya sahih. Diriwayatkan oleh perawi-perawi yang sahih. Nah, perawi-perawi yang sikoh. Ya. Nah, tetapi ternyata ada kecacatan. Nah, dan ini diketahui oleh para ulama. Nah, hadis-hadis ini beliau sendirikan dalam sebuah kitab. Satu jilid kalau gak salah. Nah, judulnya Ahadis Mu'alla Zahiru Hassihah. Hadis-hadis yang padanya ada kecacatan, ya, ada kelemahan, yang dohirnya hadis itu sahih. Nah, sekilas kalau melihat sanadnya, oh sahih, karena perawinya semuanya sikot misalkan. Sekilas. Nah, tetapi di situ ada kecacatan. Nah, ada kecacatan. Ini beliau tulis dalam karya tersendiri dan sudah dicetak, ya, sudah dicetak. Kalau nggak salah cetakan Darul Azhar. Kemudian summa a'udu ba'da ayyam insyaallah ilal amal fis sahihil musnad mimma laisa fis sahihain. Kemudian aku akan kembali setelah beberapa hari insyaallah untuk kembali membahas dan menyelesaikan kitab as-sahihul musnad mimma laisa fis sahihain. Berarti kitab as-sahihul musnad mimma laisa fis sahihain ketika itu belum selesai. Nah, ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah selesai dan sudah dicetak. Nah, ini boleh ucapkan ketika dulu. Ba'dal intiha min hadzal amal insyaallah taala. Nah. Setelah selesai dari melakukan bahas ini insyaallah taala, yaitu setelah selesai dari pembahasan Mustadrak al-Hakim dan ahadits mu'alla dhahiru hasihah. Setelah selesai dari pembahasan itu, beliau akan menyelesaikan kitab ini As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Yang semuanya kitab-kitab tadi yang boleh bahas sudah selesai, bahkan sebagian sudah dicetak. Wa ala kul fal waktu hadhil ayyam dhikun bisababi izdihamit tullab. Ya. Nah, al-muhim kata beliau, ya. Waktu di hari-hari sekarang ini sempit. Ya, waktu di hari-hari sekarang ini sempit karena sebab izdihamut tullab, karena sebab banyaknya santri. Ya. Karena sebab banyaknya tullab, banyaknya santri, ya. Tentunya semakin banyak santri, semakin banyak santri yang bertanya mungkin ya, atau ingin risalahnya dikoreksi, diteliti. Nah, karena sebab banyaknya santri, hari-hari ini kata beliau dik, ya, sempit. Nah, artinya waktunya sedikit. Ya. Nah, sedikit kesempatan untuk tadi melakukan bahas. Ya. Wa ana lastu radiyan anil waqtil ladzi lil bahsi. Nah, dan aku sebenarnya enggak ridho, ya. Nah, dengan waktu yang sebenarnya adalah untuk bahas. Nah. Sebenarnya waktu-waktu tersebut ya untuk bahas ya. Tetapi harus melayani tadi. Mungkin ada tamu datang ya. Nah, ada apa tulab datang, nak santri ya. Atau yang semisalnya. Nah. Atau harus menyelesaikan urusan ini, urusan itu. Nah. Sehingga beliau katakan wa ana lastu radiyan anil waqtil ladzi lil bahs. Sebenarnya aku enggak ridho ya. Memberikan waktu ya, nah, yang sebenarnya adalah untuk melakukan bahas, tetapi untuk kegiatan yang lain. Nah, artinya di sini beliau benar-benar serius ya, dalam melakukan bahas. ya, dalam melakukan bahas, sehingga tidak heran karya-karya beliau banyak ya. Nah, di antara karya beliau yang terbesar tadi As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain atau Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain. Nah, ya, thalabul ilmi, thalibul ilmi hendaknya punya kitab ini. Nah, punya kitab Sahih Bukhari, punya kitab Sahih Muslim, kemudian kitab ini. Hadis-hadis sahih yang tidak termuat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kita bagus. Ya. Nah, yang punya uang silakan beli. Nah, murah ya, lebih murah dari harga motor insyaallah, lebih murah dari harga HP insyaallah. Nah, kemudian lakin min awal ya, lakin min awal inda an lam yakun indi illa ikhwah qalil ya. Nah, kana aktsarul waqti fil bahth. Nah, dan dulu di awal-awal berdirinya Margis ya, berdirinya Ma'had awal-awal, nah, ketika yang belajar, nah, ketika itu masih sedikit ya, ikhwah qalil, ikhwah masih sedikit ketika itu, maka na'am mayoritas waktu saya, nah, waktunya Syekh Mukbil fil bahas, digunakan untuk bahas. Nah, ketika muridnya masih sedikit. Nah, namun karena izdihamut thullab tadi, banyaknya santri membeludak ya. Nah, maka waktu untuk bahas kata beliau sedikit, sehingga bahas-bahas tadi belum selesai-selesai. Ya, Al-Jami' Shahih belum selesai, Mustadrak Hakim belum selesai, kemudian hadis Mu'allah Dhahirus Sahih belum selesai. Karena tadi waktunya banyak untuk melayani para tulab, nah, para santri. Adapun ketika santri masih sedikit, kata beliau ketika awal-awal ya, maka mayoritas waktu beliau adalah untuk bahas. Nah. Wa bihamdillah hasala khair katsir, dan walhamdulillah ya, segala puji bagi Allah, hasala khair katsir, didapatkan kebaikan yang banyak ya. Nah, didapatkan kebaikan yang banyak. Nah. Wa ana ansahu ikhwani talabatal ilmi an yadrusu sirata Abdullah ibn al-Mubarak. Dan aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku, para penuntut ilmu, nah, agar ya, mereka mempelajari atau membaca sirahnya Abdullah bin Mubarak. Nah, sirahnya itu sejarah perjalanan Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, wal Imam Ahmad, demikian pula sirahnya, sejarahnya Imam Ahmad rahimahullah, wal Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Bukhari rahimahullah, wal Imam Muslim, demikian pula sirahnya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wa man jaro majrahum minal muhaddithin, dan yang semodel dengan mereka dari kalangan ahlul hadis, hatta ya'rifu kaifa yuhafiduna ala awqatihim, sehingga mereka para penuntut ilmu akan tahu bagaimana para ulama ahlul hadis memanage waktu-waktu mereka. Nah, baik. Jadi setelah beliau menyebutkan bagaimana beliau memanage waktu beliau, aktivitas keseharian beliau ya, di akhir jawaban beliau, beliau menasihatkan untuk membaca sirahnya Abdullah bin Mubarak, membaca sirahnya Imam Ahmad, membaca sirahnya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para ulama ahlul hadis yang lain, agar supaya kita tahu bagaimana para ulama memanage waktu mereka. Ya, bagaimana para ulama memanage waktu mereka. Nah. Ana lastu radiyan an amali wala an siyari. Karena aku tidak, sebenarnya aku tidak rela dengan kegiatanku ini ya. Naam, dan juga dengan siari ya, sejarahku ini. Nah, atau perjalananku ini. Lakin ma la yudrakullu la yutrakullu ya. Artinya beliau enggak rela itu artinya beliau itu masih merasa masih kurang dalam memanfaatkan waktu. Itu maknanya ya. Nah, bukan maknanya enggak ridho dengan takdir ya, bukan. Nah, maknanya beliau masih merasa kurang dalam memanfaatkan waktu ya. Padahal subhanallah tadi ya, dari habis duhur sampai Nah, isya. Sampai setelah isya ada dars lagi, baru mungkin beliau masih bisa istirahat. Ya. Nah, bisa bercengkrama dengan keluarganya. Nah, ya subhanallah. Nah, baik. Namun bersama dengan ini beliau masih merasa masih kurang dalam memanfaatkan waktu, ya. Sehingga beliau nasihatkan untuk kalian membaca sirahnya Imam Ahmad, membaca sirah Imam Bukhari, membaca sirah Abdullah bin Barok, membaca sirah Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, lakin akan tetapi kata beliau, ma la yudrakulluh la yutrakulluh. Nah, ada juga yang mengatakan ma la yudrakulluh la yutrakjulluh. Apa yang tidak didapatkan seluruhnya, ya, maka tidak ditinggalkan sebagian besarnya. Nah, kita memang enggak bisa maksimalnya, ya. Nah, tetapi jangan ditinggalkan semua, ya, minimal ada yang kita dapatkan. Nah, kita enggak bisa maksimal memanfaatkan waktu, ya. Tetapi hendaknya kita berusaha untuk memanfaatkan waktu tersebut. Nah, ma la yudrakullu la yutrak jelluh atau la yutrakullu. Walhamdulillah qad hasala khair katsir. Dan segala puji bagi Allah telah didapatkan kebaikan yang banyak. Walhamdulillah. Nah, ya. Taib. Ini sedikit atau sekilas tentang na'am aktivitas beliau rahimahullahu taala dalam keseharian beliau. Nah, atau sekilas bagaimana beliau rahimahullahu taala memanage waktu, ya, yang Allah subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau. Na'am rahimahullahu taala. Dan demikianlah para ulama, mereka betul-betul memanfaatkan waktu yang ada. Nah, ya. Sehingga tidak heran kalau para ulama kitabnya itu berjilid-jilid banyak, ya. Nah, berjilid-jilid banyak. Padahal umur mereka enggak lama, ya. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ya. Enggak lama. Tetapi berjilid-jilid kitab yang mereka miliki, karya tulis mereka. Nah, kapan mereka menulis, ya? Nah, kapan mereka menyempatkan waktu untuk menulis? Demikian karena mereka betul-betul memanfaatkan waktu yang sebentar saja, ya, untuk tadi menulis, mengajar, ya, memurojaah, ya, dan lain sebagainya. Nah, sampai-sampai ada salah seorang istri ulama, ya, nah, mengatakan tidaklah saya lebih cemburu, ya, nah, daripada apa? Kitab-kitab, ya, daripada tiga istri. Nah, saya lebih cemburu dengan kitab-kitab daripada tiga istri. Nah, baik. Kenapa? Nah, ini salah seorang istri ulama. Nah, ahlul hadis. Istri ini atau wanita ini lebih cemburu dengan kitab-kitab, ya, daripada tiga istri. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena tadi fokusnya para ulama dengan tadi kitab-kitab, ya. Tidak terlewat waktu kecuali dengan membahas, membaca kitab, nah, membuat risalah, ya, dan seterusnya. Sehingga para istri ini cemburu, kapan waktu untuk saya, gitu. Nah, ya. Lebih cemburu kepada kitab-kitab, ya, daripada cemburu kepada tiga istri. Katanya kalau punya suami saya punya tiga istri lebih ringan. Ya. Nah, lebih ringan punya tiga istri. Berarti empat dengan dia maksudnya. Nah, lebih ringan daripada tadi kitab-kitab yang ada di hadapannya. Nah, yang dia selalu rindu dengan kitab-kitab tersebut. Ya, ada waktu masuk perpustakaan. Ada waktu masuk perpustakaan. Nah, ya, ini kehidupan para ulama alaihim rahmatullah. Nah, taib. Dan masih banyak kisah-kisah para ulama yang lain, ya, tentang bagaimana mereka memanfaatkan dan memanage waktu yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, nah, sekarang kita bandingkan dengan diri-diri kita. Ya. Nah, bagaimana keseharian kita? Ya, bagaimana kita memanfaatkan waktu kita? Terlalu banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia. Nah, terlalu banyak usia dan umur yang kita buang, nah, dengan sia-sia. Padahal waktu adalah barang yang sangat berharga yang tidak akan kembali setelah berlalu. Ya. Nah, kemarin, hari kemarin akan kembali? Gak akan kembali. Kemarin sudah kemarin. Nah, sudah kita lewati. Gak akan kembali lagi sampai kapanpun tidak akan kembali lagi. Nah, ya, hari kemarin ya kemarin. Gak akan kembali lagi. Ini, waktu adalah barang yang sangat berharga. Ya, lebih berharga daripada emas dan perak. Ya. Bahkan lebih berharga daripada tadi kenikmatan duniawiyah. Ya. Nah, ya. Waktu yang sangat berharga atau barang yang sangat berharga yang tidak akan kembali setelah berlalu, sehingga harus betul-betul kita memanfaatkan waktu ini. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nikmatani magbunun fihi makatirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan kedua nikmat tersebut, yaitu apa? Nah, as-sihhatu wal farah. Nah, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, ketika sehat tertipu dia melakukan ini dan itu, ya, bukannya dia memanfaatkan untuk banyak beribadah, banyak taat, ya. Nah, ketika sehat, ya. Nah, ketika waktunya luang bukannya dia memanfaatkan untuk memperbanyak amal kebajikan, ya, dan lain sebagainya, tetapi dia gunakan untuk yang lainnya, untuk perkara yang sia-sia. Nah, taib, sehingga penting bagi kita untuk kembali membaca sirah para ulama tadi, supaya kita tahu bagaimana para ulama betul-betul memanfaatkan waktu yang ada. Nah, ya, bagaimana mereka memanage waktu yang mereka miliki. Nah, baik, kalau mungkin orang kafir punya apa? Prinsip time is money, ya. Nah, apa itu artinya? Enggak paham bahasa Inggris. Waktu adalah uang. Nah, maka kita juga punya prinsip. Nah, waktu adalah pahala, ya. Waktu adalah pahala. Nah, manfaatkan waktu untuk memperbanyak pahala. Nah, untuk ilmu, untuk ibadah, ya. Nah, untuk berzikir, ya, dan melakukan amal kebaikan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab, al-afwa wal itolah. Naam, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.